kata, pastikan ku takkan kembali. Lalu biarkan dia menangis, lalu biarkan dia pergi. Sali kau selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri. Hingga kau lelah menanti, hingga kau lelah menangis. Sali kau selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri. Hingga kau hingga kau lelah menanti, hingga kau lelah.